السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المصطفى أما بعد. Hadirin sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimanillah wa iyyakum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membuka tausiah pada siang hari ini dengan membasahi lisan kita dalam rasa bersyukur kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan seorang hamba ketika ia meniti kehidupannya di dunia maupun di hari akhirat kelak. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus karena sampai detik ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat mengisi waktu kita di bulan suci Ramadan dengan rangkaian ibadah dan ketaatan kepada Allah sebagaimana yang kita lakukan siang hari ini. Kita berkumpul bersama, kita gerakkan hati kita dan kita langkahkan kaki kita untuk mengerjakan salat wajib berjamaah, lalu diikuti dengan sebuah ibadah yang sangat agung, ibadah yang memiliki berbagai macam keutamaan, yaitu ibadah yang bernama menuntut ilmu agama. Dan di antara keutamaan menuntut ilmu agama adalah sebagaimana yang dituturkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang valid. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid." Barang siapa yang berjalan menuju sebuah masjid atau ke sebuah majelis yang mengajarkan ilmu agama, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka ajri hajjin tammal hajjatu. Untuk mempelajari kebaikan-kebaikan yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah yang valid atau mengajarkannya. Jadi kemungkinannya hanya salah satu dari dua niat. Kalau tidak mempelajari kebaikan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis atau mengajarkan kebaikan tersebut, apa ganjarannya jemaah sekalian? Nabi menuturkan, kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatu. Maka ia akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakan manasik haji dengan haji yang sempurna. Subhanallah. Dengan modal yang cukup murah, ibadah yang ekonomis ini dapat mengantarkan kita untuk selalu bersaing, selalu berkompetisi dengan sebagian saudara-saudara kita yang merogoh koceknya dalam-dalam ketika mengerjakan manasik haji. Oleh karena itu, marilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengerjakan amal ibadah yang pahalanya serupa dengan orang yang mengerjakan manasik haji dengan haji yang sempurna pada bulan terbaik ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kuduah kita, suri tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materi yang akan kita pelajari bersama dalam kesempatan yang cukup singkat ini, baik yang berbicara maupun yang mendengarkannya, adalah materi yang sangat penting. Materi yang merupakan salah satu tugas pokok Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu materi yang berkaitan dengan hati. Aktor intelektual dari baiknya seseorang atau buruknya seseorang. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam hadis Bukhari, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah para sahabatku, ketahuilah para umatku, sesungguhnya di dalam jiwa, di dalam diri kita ada segumpal daging. Apabila satu gumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Mata kita menjadi baik, lisan kita pun juga menjadi baik, tangan kita baik, kaki kita baik, dan seluruh anggota badan kita baik. Namun sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila segumpal daging ini buruk, rusak, maka rusaklah anggota badan yang lain. Nabi mengatakan ala wahyal qalb. Ketahuilah sesungguhnya hal itu adalah hati. Dan sebelum kita berbicara lebih panjang lagi, saya ingin mengatakan bahwa menerjemahkan qalbun dengan hati dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah terjemahan yang kurang tepat. Karena sebenarnya al-qalbu itu artinya jantung, bukan hati. Adapun hati dalam bahasa Arab bernama kabidun. Dan kasus ini hampir sama dengan kasus hati dalam bahasa Inggris. Kalau orang awam Indonesia ditanya bahasa Inggrisnya hati, mereka jawab apa aja mas kalian? Heart. Benar apa tidak? Tidak. Karena hati itu liver. Adapun heart itu adalah jantung. Iya apa tidak sih? Saya rasa bapak-bapak lebih pintar daripada saya dalam bahasa Inggris. Jadi kasus yang sama berlaku dalam bahasa Arab. Namun untuk memudahkan, karena masyarakat Indonesia tidak familiar apabila kita terjemahkan qalb dengan hati, maka kita akan gunakan istilah, atau qalb dengan jantung, kita akan gunakan istilah hati. Jadi Nabi mengatakan, ketahuilah bahwa tokoh utama dari baik atau buruknya seseorang adalah hati. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bahwa memperbaiki hati kita, membersihkan dan mensucikan hati kita adalah salah satu tugas utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 164 dengan firman-Nya, "Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya telah kami berikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika kami mengutus orang rasul dari bangsa mereka yang bertugas membacakan ayat-ayat kami dan mensucikan hati-hati mereka dan mengajarkan Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sebelumnya mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Dari ayat ini Allah secara gamblang menjelaskan kepada kita bahwa mensucikan hati kita, mempelajari masalah hati adalah salah satu tugas utama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah berikan janji yang sangat menarik bagi orang yang mau meluangkan waktunya, orang yang mau mencurahkan tenaga dan energinya untuk mempelajari dan menjaga hatinya. Allah mengatakan dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan ayat 10, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sesungguhnya beruntunglah baik di dunia maupun di akhirat orang yang mensucikan hati-hatinya. Dan sengsaralah orang yang tidak peduli dengan hatinya, yang tidak mau mempelajari apa yang menyehatkan hatinya dan yang akan mensucikan hatinya. Dan orang ini akan sengsara, kata Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Dan pada hari kiamat nanti tidak ada satupun yang bisa menolong kita kecuali keselamatan hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari di mana kekayaan dan keturunan manusia tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Surat Syu'ara ayat 88 dan 89. Jadi satu-satunya cara agar kita selamat baik di dunia maupun di akhirat adalah mempelajari hati kita, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama menjelaskan bahwa makna dari qalbun salim dalam ayat di atas adalah hati yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Yang kedua, hati yang mengakui la ilaha illallah, tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah. Hati yang menolak segala bentuk kesyirikan. Hati yang tidak mau memerintahkan anggota tubuh yang lain untuk mengerjakan amal ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hati orang-orang yang beriman. Inilah kesimpulan yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Oleh karena itu, jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, luangkan waktu kita untuk mempelajari materi-materi yang berkaitan dengan hati. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara sejenak beberapa tanda-tanda hati yang sehat dan hati yang sakit. Karena ulama mengatakan hati itu tidak berada pada tingkat yang sama dan tidak berada pada kelas yang sama. Ulama mengklasifikasikan hati menjadi dua atau tiga kelas. Hati yang sehat dan hati yang sakit, atau sebagian ulama mengatakan hati yang sehat, yang sakit, dan yang mati. Oleh karena itu, pada kesempatan yang cukup singkat ini kita akan sedikit berbicara tentang tanda-tanda hati yang sehat dan tanda-tanda hati yang sakit. Tanda yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum. Tanda yang pertama yang menunjukkan bahwa kita memiliki hati yang sehat adalah sikap mengutamakan dan memprioritaskan akhirat dibanding dunia. Memprioritaskan akhirat dibanding dunia. Karena logika sederhana mengatakan kenikmatan yang kekal lebih diprioritaskan dibanding kenikmatan yang fana. Oleh karena itu, hati yang sehat akan memprioritaskan kenikmatan yang kekal. Karena kenikmatan akhirat tidak bisa dibayangkan dengan kenikmatan dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah." Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Artinya, kehidupan dunia kita yang 60 tahun, 80 tahun, apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat kita yang pasti akan kita hadapi, itu tidak ada artinya sama sekali. Jadi Nabi SAW menafikan, meniadakan kehidupan dunia. Coba bayangkan satu hari saja 50 ribu tahun, jemaah sekalian. Tidak bisa dibandingkan. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirati muqbilah." Dunia, kehidupan dunia akan segera berlalu. Dan kita tidak tahu secara pasti, jemaah sekalian. Bisa jadi 10 tahun yang akan datang. Bisa jadi 5 tahun yang akan datang. Bisa jadi 1 tahun yang akan datang. Bisa jadi 1 bulan yang akan datang. Atau 1 minggu yang akan datang. Atau bahkan 3 jam dari detik ini. Siapa yang tahu ajalnya, jemaah sekalian. Oleh karena itu Nabi SAW memastikan bahwa kehidupan dunia pasti akan berakhir. Suka atau tidak suka, ridha apa tidak ridha. Allah mengatakan dalam surat Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan menghadapi kematian. Dan kehidupan akhirat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang. Dan itu dipastikan oleh beliau. Lalu beliau mengatakan, wa inna likulli wahidatin minhuma banun. Dan kedua kehidupan tersebut memiliki anak, memiliki pengikut, memiliki orang-orang yang fanatik di bidangnya. Lalu Nabi mengatakan, fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunia. Maka jadilah anak-anak kehidupan akhirat, dan jangan jadi anak-anak kehidupan dunia. Jangan jadi pengikut dunia, jemaah sekalian. Lalu Nabi ingin Nabi SAW mengajak berpikir kita. Beliau mengatakan, fa innal yawma amalun wala hisab. Sesungguhnya kehidupan dunia tidak ada hisab. Yang ada hanya beramal. Yang ada hanya ujian. Namun besok, kata Nabi SAW, wa ghadan hisabun wala amal. Besok yang ada hanyalah perhitungan. Allah akan mengkalkulasi. Allah akan menghitung setiap gerak-gerik kita yang kita lakukan di dunia. Dan tidak ada kesempatan untuk beramal saleh. Dan Allah sengaja berbuat seperti itu. Karena itulah hakikat dari ujian. Karena dunia ini dibentuk, diciptakan untuk menguji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dalam surat Mulk ayat 2. Tujuan diciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya? Kalau hadiahnya langsung kita berikan, barang siapa yang sholat duhur langsung dapat rumah di Bintaro, itu bukan ujian. Tidak ada filter antara yang benar-benar tulus beribadah dengan orang yang hanya mencari kehidupan dunia saja. Oleh karena itu Allah sengaja tunda. Nah, penundaan Allah ini jangan sampai melenakan kita. Ingat bahwa kehidupan dunia pasti berakhir. Siapa yang sangka ada seseorang segar bugar mati di atas lapangan futsal, meninggal di atas lapangan tenis, meninggal di dalam ruangan diskotik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, camkan bahwa orang yang hatinya sehat, dia akan memprioritaskan kehidupan dunia. Makanya Nabi SAW memberikan tips kepada kita, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Jadilah seperti orang asing di dunia ini, atau orang yang seakan orang yang akan beranjak pergi dari tempat tersebut. Jadi ketika kita hidup, yakinlah bahwa kita akan berpisah dengan dunia ini. Sebagaimana orang asing, orang yang safar, tidak akan membangun rumahnya secara kokoh di tempat perjalanannya tersebut. Kenapa? Karena ia tahu bahwa ia akan tidak akan tinggal selama-lamanya di rumah tersebut. Ia tidak hanya mencurahkan hartanya untuk tempat tinggalnya ketika safar, ketika bepergian. Dia akan alokasikan ke kampungnya. Kan begitu, jemaah sekalian. Kalau jemaah sekalian memiliki saudara yang bekerja misalnya di luar negeri, TKW misalnya, ketika mereka dapat uang, apa yang mereka lakukan? Bangun rumah di kampung atau bangun rumah di Saudi Arabia? Ya di kampung, jemaah sekalian. Karena mereka tahu mereka akan segera pulang dari Saudi Arabia misalnya, atau dari Malaysia. Dia akan kirim ke kampung. Akhirnya di kampungnya ia bisa beli sawah, ia bisa beli rumah, ia bisa beli kambing, ia bisa beli sapi, dan seterusnya. Nah, Nabi mengatakan, jadikan kampung kita akhirat, jemaah sekalian. Karena kita akan pulang kampung cepat atau lambat, direncanakan atau tidak kita rencanakan. Oleh karena itu, orang yang hatinya sehat akan memprioritaskan kehidupan akhirat. Dan hal ini bukan berarti melupakan dunia secara 100%. Allah mengatakan, wala tansa nasibaka minad dunia. Namun ingat, dalam surat Al-Qasas ayat 77, jangan kalian lupakan kehidupan dunia. Jangan ekstrim jamaah sekalian. Jangan ortodoks sampai akhirnya kita tidak memperhatikan seluruh kehidupan dunia. Tapi ingat, fokus kita akhirat. Kan begitu jamaah sekalian. Jadi Allah mengatakan, jangan lupakan dunia. Nah, nasihat Allah ini berbanding terbalik dengan nasihat orang tua zaman sekarang. Kalau melihat anaknya lagi main keluar, apa nasihatnya? Jangan lupa sholat ya nak, subhanallah. Kalau Allah mengatakan jangan lupa dunia, karena orang muslim itu semangat dengan akhirat. Jadi saking semangatnya, tapi jangan lupakan dunia. Tapi kalau orang tua zaman sekarang apa? Jangan lupa sholat ya. Jadi akhiratnya jangan dilupakan. Kalau Allah nasihatnya, dunianya jangan dilupakan. Kenapa? Karena orang tua melihat anaknya begitu menggemari kehidupan atau aktivitas yang sedang ia geluti di hari itu. Oleh karena itu, orang tua ingin menjelaskan atau ingin mengabarkan kepada anaknya atau ingin mewanti-wanti anaknya, walaupun Anda atau walaupun engkau wahai anakku sedang asik, sedang enjoy dalam mengerjakan hal itu, jangan lupa akhirat, jangan lupa sholat. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dibalik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena orang mukmin orientasinya akhirat. Oleh karena itu nasihat Allah bukan jangan lupa sholat, tidak. Allah mengatakan jangan lupa dunia. Artinya Allah ingin mengingatkan kepada hamba-hambanya yang semangat beribadah, semangat membaca Al-Quran, semangat berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingat. Jangan lupakan dunia. Anda harus makan, Anda harus mencari rezeki, Anda harus membuat tempat yang dapat dijadikan hunian dan naungan oleh Anda dan keluarga Anda. Oleh karena itu, jangan lupakan dunia karena saking asyiknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang hatinya sehat, jemaah ya, rahimanillah. Jadi mari kita bandingkan bagaimana hati-hati kita. Dan sebaliknya, hati orang yang sakit adalah hati yang selalu terlenakan dengan kehidupan dunia. Oleh karena itu, apa kata Allah SWT? Bal tu'thiruna al-hayata dunia wal-akhiratu khairu wa abqa. Dalam surat Al-A'la, ayat 16 dan 17, Allah mengatakan, dan mereka, orang-orang kafir, orang-orang yang hatinya sakit, orang-orang yang selalu memprioritaskan kehidupan dunia, orang-orang yang selalu mengutamakan kehidupan dunia, akhirnya Allah mengatakan kepada mereka, bal, namun ketahuilah bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal. Jadi ini yang harus kita pahami bersama-sama. Bagaimana kita fokuskan akhirat tapi tidak melupakan dunia. Ini kaidah yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut. Itu tanda yang pertama jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Tanda yang kedua, di antara tanda-tanda orang yang memiliki hati yang sehat, hati yang fit, orang ini selalu siap menerima kebenaran. Selalu siap menerima kebenaran. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan, ada ayatnya, ada suratnya, atau ada hadisnya. Lalu hadisnya valid, tidak hanya sembarangan hadis. Karena hadis itu secara makna, secara bahasa artinya berita jemaah sekalian. Jadi kalau kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah berita yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin bertanya kepada jemaah sekalian, yang namanya berita, apalagi sudah beredar di masyarakat, 100% valid atau tidak? Tidak. Oleh karena itu dalam dunia maya kita sering mendengar istilah hoax, kan begitu ya. Artinya berita yang tidak benar, tidak valid. Begitu juga dalam dunia hadis. Tidak semua hadis yang beredar di tengah-tengah umat hadis yang sahih, hadis yang valid, harus dipilah-pilih. Dan itu adalah tanggung jawab dan pekerjaan ulama hadis. Jadi yang selama hadis itu sahih dan dipahami dengan pemahaman yang benar, yaitu paman Rasulullah dan para sahabatnya, maka orang yang hatinya sehat akan mudah menerimanya. Di dalam kamus orang yang hatinya sehat, jika sudah berhadapan dengan Allah dan Rasulnya, tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Hal itulah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 51. Allah mengatakan innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman apabila diajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar Rasulullah memutuskan hal-hal yang ada di tengah-tengah mereka, ucapan mereka adalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Jadi kalau sudah berhadapan dengan firman Allah, berhadapan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kalimat yang dapat diucapkan, dituturkan oleh lisan orang yang beriman dan hatinya sehat kecuali sami'na wa ata'na. Dan sebaliknya, tanda-tanda atau salah satu tanda hati yang sakit, ia mudah dalam menolak ayat Al-Quran, ia mudah dalam menolak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila keduanya telah dipastikan dipahami dengan pemahaman yang benar. Wah, ini hadis sudah tidak relevan lagi. Jangan terlalu tekstual, jangan terlalu kaku, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jamaah sekalian, ini Allah yang mengatakan. Saya hanya menyampaikan saja, Allah mengatakan tidak ada ucapan yang dikeluarkan oleh orang-orang beriman. Dan kita katakan tadi, Al-Imam Al-Kathir mengatakan, qalbun salim, hati yang sehat, yang selamat, adalah hati orang-orang yang beriman. Apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Walaupun ternyata berbeda dengan kebiasaan yang selama ini kita kerjakan, gak ada masalah. Orang yang beriman selalu mendahulukan Allah dan Rasulnya. Dan orang salah itu wajar. Yang tidak wajar hidup 80 tahun gak pernah salah, itu yang tidak wajar. Jadi kalau bapak-bapak punya ustadz ngajinya sudah 20 tahun gak pernah salah, itu yang gak wajar. Dipertanyakan kemanusiawiannya, ini masih manusia apa enggak? Karena namanya manusia, walaupun ustadz, walaupun ulama, pasti salah. Dan Nabi yang mengatakan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh sebagian para ulama, Nabi mengatakan kullu bani adam khata. Setiap anak Adam banyak sekali melakukan kesalahan. Nabi tidak mengatakan satu kesalahan, Nabi tidak mengatakan dua kesalahan, tapi Nabi mengatakan banyak sekali melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang paling banyak bertaubat. Coba kita lihat ya, masukkan hadis ini. Hadis ini menyampaikan, atau dalam hadis ini ada dua kalimat. Yang pertama, setiap manusia banyak melakukan kesalahan. Kalimat ini tidak mengandung pujian dan tidak mengandung celaan. Kan begitu ya? Tidak ada celaan dalam kalimat ini. Nabi hanya mengatakan setiap manusia banyak melakukan kesalahan. Artinya ini sudah fitrah manusia. Manusia itu tempatnya kesalahan. Baru setelah Nabi bersabda dengan kalimat kedua, Nabi memuji, wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah, yang banyak salah, adalah orang-orang yang banyak bertaubat. Jadi, untuk mengetahui orang baik dan orang buruk, bukan orang yang tidak punya kesalahan. Tidak mungkin, jemaah sekalian. Jangankan kita, Nabi Adam pernah melakukan kesalahan. Jangankan kita, Abu Bakar As-Siddiq pernah tidak tahu tentang sebuah hukum dan lain sebagainya. Imam Syafi'i pernah salah, Imam Ahmad pernah salah. Namun orang yang beriman dan punya hati yang bersih, sehat, ia dapat menyikapi dengan bijak. Ia mengedepankan dalil. Ia dapat tanggalkan kebiasaannya, walaupun bertentangan dengan kebiasaan, walaupun misalnya berbeda dengan penjelasan ustaz kita sebelumnya. Itu biasa aja, mas kalian. Tapi orang beriman dituntut untuk selalu mengutamakan dalil. Dan ini adalah prinsip para ulama kita, orang-orang yang memiliki hati yang sangat bersih. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, "Idza khalafa qawli qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadribu biqali ardul ha'il." Apabila ucapanku bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan sabda, bertentangan dengan hadis Nabi SAW, buang saja ucapanku ke tembok. Subhanallah. Ini Imam Syafi'i, reformis Islam. Orang yang tidak perlu diragukan lagi tentang ilmunya. Tapi beliau mengajarkan kepada kita bahwa orang yang punya hati yang sehat, ia siap melepaskan kesalahannya. Ia siap meninggalkan kebiasaannya. Bahkan bukan hanya siap, ia mengajarkan murid-muridnya, ia mengajarkan umat Islam agar tidak menelan mentah-mentah setiap ucapannya. Subhanallah. Jadi saking objektifnya, ini tidak berlaku untuk orang lain, ini pun berlaku untuk diri saya, kata Imam Syafi'i. Kalau saya berbicara salah, buang ucapan saya. Oleh karena itu, jemaah saya rahimanillah wa iyyakum, kalau Imam Syafi'i saja bersikap demikian, maka kita orang yang masih belajar untuk mensucikan hati kita harus berupaya mengikuti jejak langkah para ulama kita. Dan sebaliknya, salah satu tanda hati yang sakit apabila kita mudah dalam menolak dalil. Tidak mau menerima kebenaran karena mungkin yang menyampaikan junior kita. Karena mungkin yang menyampaikan bawahan kita. Karena mungkin yang menyampaikan pembantu kita dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu tanda hati yang sakit. Karena yang dijadikan parameter atau tolak ukur bukan pembawa kebenarannya, tetapi kebenaran itu sendiri, kontennya, jemaah sekalian. Materinya itu apa? Kalau materinya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka kita harus menerimanya. Itu adalah tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, salah satu tanda orang yang memiliki hati yang sehat, ia semangat beribadah. Ia semangat mengerjakan amal ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah dalam beribadah. Dan sebaliknya, tanda hati yang sakit, ia sulit dalam melakukan ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi. Ia merasa berat, jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Ia merasa berat. Diajak sholat wajib berat, apalagi berjamaah. Sulit, berat. Tetapi kalau diajak hal yang berkaitan dan hobinya, mudah dia lakukan. Kan begitu, jemaah sekalian. Diajak mendengarkan kajian, berat. Tapi kalau diajak nonton bola 2x45 menit, mudah. Kan begitu. Apalagi pakai overtime, adu penalti, semakin semangat. Padahal kajian, setahu saya, tidak ada yang sampai 2x45 menit, apalagi overtime 2x15 menit, apalagi adu penalti. Kan begitu. Orang yang sakit hatinya itu sulit. Sama seperti saya ingin bertanya, atau saya ingin mengatakan, saya punya keponakan di rumah, usianya itu 2 tahun setengah, dan ia sudah bisa lari ke sana dan lari ke sini. Dengan mudahnya ia lakukan dengan gembira. Tapi saya ingin bertanya, orang yang kena penyakit vertigo bisa enggak melakukan hal itu di siang hari? Sulit, jemaah sekalian. Jadi orang yang sakit itu terkadang sulit untuk mengerjakan hal yang mudah dilakukan oleh anak kecil. Beberapa tahun yang lalu, gigi geraham saya pernah dicabut sekaligus 2 gigi geraham, yang kanan dan yang kiri. Dan pada saat itu saya kesulitan makan bubur yang dengan mudahnya dikunyah oleh anak kelas 1 SD misalnya. Sulit sekali jamaah. Kenapa? Karena gigi saya lagi sakit. Begitu juga ibadah yang mudah apabila dikerjakan oleh orang yang hatinya sakit menjadi sulit, menjadi kesannya sukar. Kan begitu jamaah rahimanillah wa iyyakum. Tapi tidak bagi orang yang hatinya sehat, bahkan ia menikmati jamaah rahimanillah wa iyyakum. Oleh karena itu apa kata Nabi SAW? Wajuilat qurratu ainin fis shalah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan qurratu ain itu artinya apa? Hah? Hah? Penyejuk mataku ketika aku salat, subhanallah. Dan Nabi SAW kalau penat, kalau banyak urusan, apa yang beliau lakukan? Kalau bapak-bapak lagi penat banyak urusan itu kemana? Ke puncak, ke Anyer, sewa villa, sewa cottage. Nabi nggak sewa villa aja mas kalian. Nabi nggak ke puncak, karena memang pertama nggak ada puncak di Arab. Tapi yang intinya, Nabi sudah punya solusi. Nabi tinggal mengatakan, ya Bilal, arih Nabi sholat. Wahai Bilal, mari kita refreshing sejenak dengan melakukan sholat. Subhanallah. Kan begitu aja mas. Oh, karena sudah mencintai ibadah. Karena sudah mencintai ibadah. Sama seperti kita jemaah sekalian atau sebagian dari kita. Jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Saya ingin bertanya. Karena prinsipnya begini ya. Orang itu kalau sudah mencintai sesuatu, maka yang dia nikmati bukan hanya hasil akhir. Bukan hanya hasil akhir, tapi ia menikmati proses terjadinya sesuatu tersebut. Bahkan bisa jadi kalau ia tidak bisa melakukan proses, ia akan stres walaupun hasil akhirnya bagus. Iya apa tidak? Saya akan ambil contoh sebuah bidang yang insya Allah disukai oleh bapak-bapak. Sepak bola. Sepak bola. Suka sepak bola apa tidak? Ijma ya. Sepakat semua suka sepak bola. Saya ingin bertanya, pencinta sepak bola ketika diberikan dua pilihan, pilihan pertama nonton langsung jam 1 atau jam 2 malam dari awal sampai akhir, mulai dari peluit wasit sampai peluit wasit lagi, atau yang kedua ia tinggal melihat review atau cuplikan pertandingannya di salah satu stasiun TV swasta jam 6 pagi. Mana yang ia pilih? Hah? Mana yang ia pilih? Opsi pertama atau opsi kedua? Opsi pertama. Loh, Pak Ustaz, kan opsi pertama lebih berat. Kan begitu ya? Kalau dia nonton cuplikan pertandingan, ia bisa tidur nyenyak pada malam hari. Ia bisa tenang. Dan cepat gitu loh. Intinya sepak bola kan gol jamaah sekalian. Dan dicuplikan itu langsung golnya. Kita langsung tahu golnya bagaimana, skornya berapa-berapa. Langsung intinya. Tujuannya maksud saya. Namun pecinta sepak bola enggak puas dengan cara seperti itu. Kepuasan ia ketika menonton jalannya pertandingan dari detik ke detik. Ia tidak hanya menikmati golnya saja, tapi ia menikmati proses terjadinya gol tersebut. Gocekannya, passingnya, wantunya jemaah sekalian, tendangan bebasnya, bahkan tackle-nya pun dinikmati. Kartu merah yang terkena, yang diberikan kepada pemain klub yang ia tidak dukung, ia nikmati. Syukurin loh, subhanallah. Dinikmati kartu merah. Kan begitu jemaah sekalian. Bahkan pencinta bola yang fanatik, yang benar-benar menyukai permainan sepak bola, dia akan puas apabila tim kesayangannya main bagus walaupun kalah. Karena sekali lagi prosesnya ia nikmati jemaah sekalian. Kan begitu. Iya apa tidak jemaah sekalian? Bahkan kalau pertandingan bolanya ada di Istora Senayan, ia tidak cukup nonton di TV. Ia pergi ke Senayan. Padahal coba bayangkan kosnya itu berapa? Biayanya berapa? Biaya transportasi berapa? Parkir di Senayan berapa? Resiko dihancurin kalau tim kita kalah berapa? Kan begitu kan? Orang kalau bonek, kita punya mobil bagus, parkir sekarang dihancurin jemaah sekalian. Tapi itu kita tidak pedulikan desak-desakannya. Resiko kena lempar dari teman sendiri. Saya pernah nonton bola waktu SD, SEA Games final Indonesia lawan Thailand, itu balok jatuh di samping saya jemaah sekalian, yang lempar penonton dari tribun. Tapi karena kita mencintai bola dulu, jalan terus. Subhanallah. Kita tidak puas hanya mendengar hasil pertandingan di stasiun TV. Kenapa? Karena itu tadi, orang yang mencintai sesuatu, ia menikmati proses. Ia menikmati proses. Oleh karena itu, seorang pemain bola, kalau ia terlalu dicandangkan terus, dicandangkan. Kalau dicandangkan dapat gaji apa tidak? Dapat. Dan timnya juara, musim depan dia minta apa? Pindah. Kan begitu. Kenapa? Karena dia tidak bermain. Hidupnya, jiwanya itu main bola aja mas kalian. Jadi walaupun timnya juara, gaji dapat, minta pindah dia. Nah begitu juga konsep dalam Islam. Ini ada dalam Islam. Oleh karena itu Nabi sendiri yang mengatakan, ya Bilal, arih Nabi Salah. Wahai Bilal, mari kita refreshing sejenak dengan melakukan sholat. Nabi mengatakan, mari simak apa sabda ini. Nabi mengatakan, walladhi nafsi biyadih. Lawaditu an uqatil fi sabilillah thumma uqtal thumma uhya thumma uqtal thumma uhya thumma uqtal. Demi Allah, aku menginginkan berjihad di jalan Allah, perang jemaah sekalian. Lalu aku terbunuh. Lalu aku dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi. Lalu aku terbunuh untuk kedua kalinya. Lalu aku dihidupkan lagi, lalu aku terbunuh untuk ketiga kalinya. Lalu aku dihidupkan lagi, lalu aku terbunuh untuk keempat kalinya. Subhanallah, itu yang diinginkan Nabi SAW. Saya ingin bertanya, orang yang mati syahid, ganjarannya apa jemaah sekalian? Hah? Surga, surga. Antum kalau masuk surga mau keluar lagi gak ke dunia? Gak mau lah. Tapi Nabi ingin balik lagi ke dunia. Kenapa? Ingin menikmati proses beribadah jihad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, inilah salah satu tanda hati yang hidup, hati yang sehat, yang menikmati beribadah. Ia menikmati beribadah. Sholat terawih 2 jam dinikmati jemaah sekalian. Atau menikmati enggak bapak-bapak? Ngancam yang besok gua enggak sholat di sini lagi nih. Kan begitu. Imamnya lama banget. Nah, ini perlu melakukan tazkiyatun nufus. Pembersihan hati. Kan begitu jemaah sekalian. Kan orang beriman menikmati ketika lantunan ayat-ayat Allah dibacakan. Ketika lidah, ketika lisannya basah dengan berzikir kepada Allah dan lain sebagainya. Jadi inilah 3 tanda hati yang sehat sekaligus hati yang sakit, yang dengannya semoga kita bisa mengambil pelajaran dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya yang berbicara sebelum yang mendengarkannya. Dan saya ingatkan apabila ada kesalahan dari cara penyampaian atau materi yang saya sampaikan, jangan sungkan-sungkan untuk membuang apa yang saya sampaikan, karena tujuan kita belajar dengan dalil, bukan menggiring ke individu tertentu. Dan ini adalah prinsip para ulama kita, sebagaimana penjelasan Imam Syafi'i yang telah kami sebutkan beberapa menit yang lalu, saat beliau mengatakan, jika ucapanku bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka buang saja ucapanku ke tembok. Wallahu ta'ala alam, dan semoga hati-hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada beberapa menit lagi kita gunakan untuk forum diskusi tanya jawab. Iya, pertanyaan pertama, sahihkah atau validkah derajat hadis i'mali dunyaka ka'annaka ta'isu ya, ta'isu abada wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu bada. Ya, jazakumullah khairan kepada penanya atas pertanyaannya. Jawabannya, hadis ini tidak valid, tidak benar berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dijelaskan oleh para ulama hadis. Dan walaupun bisa jadi salah satu maknanya benar. Artinya kalau maknanya memprioritaskan urusan dunia, urusan akhirat dibanding dunia, masa mungkin bisa dibenarkan. Tapi ingat, kita tidak mengatakan bahwa ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila jadi tidak semua hadis yang tidak valid maknanya salah. Itu penjelasan para ulama kita. Jadi bisa saja maknanya benar karena didukung oleh dalil-dalil lain yang valid. Tapi intinya kita tidak boleh mengatakan ini adalah sabda Nabi. Karena kalau kita katakan ini hadis, atau Nabi bersabda, padahal hadis ini tidak valid, maka kita berdusta atas Nabi. Kita mengatakan Nabi bersabda ini, padahal Nabi tidak pernah bersabda. Ini kan dusta. Dan Nabi mengatakan dalam hadis mutawatir, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka silahkan pesan tempat di neraka. Jadi kita disuruh booking tempat di neraka, jemaah sekalian rahimakumullah. Wallahu ta'ala. Ustaz, siapakah yang disebut dengan jamaah dalam kata-kata Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya, jazakumullah khairan kepada penanya atas pertanyaannya. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah istilah yang disepakati oleh para ulama Islam. Dan istilah ini muncul setelah terjadi dan setelah lahir sekte-sekte yang menyimpang di dalam agama Islam. Oleh karena itu, untuk tujuan mengenal yang baik dari yang buruk, yang benar dari yang salah, maka ulama sepakat menjelaskan atau melahirkan istilah ini. Maksud Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang berusaha komitmen kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnah dalam hal ini bukan sunnah menurut kacamata ulama fikih. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapat apa-apa. Sunnah dalam redaksi ini adalah sunnah menurut ilmu usuluddin. Apa sunnah dalam kata-kata ini? Sunnah di sini adalah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Barbahari, salah satu ulama kita, mengatakan as-sunnah yal islam wal islam huwa sunnah. Sunnah Nabi itu Islam itu sendiri, dan Islam itu sunnah. Maksudnya adalah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang yang berusaha kembali kepada jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau mereka berakidah, akidah mereka adalah akidah yang diyakini oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan apabila mereka beribadah, mereka semaksimal mungkin untuk mengikuti, meneladani sholatnya Nabi, puasanya Nabi, zakatnya Nabi, infak sedekahnya Nabi, haji dan umrahnya Nabi SAW, dan seluruh amal ibadah yang dilakukan Nabi SAW. Itu maksudnya sunnah. Adapun al-jamaah, maksud jamaah di sini ada dua, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh, salah satu ulama besar di masa kontemporer ini, sekaligus merumuskan apa yang dijelaskan para ulama dalam literatur-literatur mereka. Beliau mengatakan jamaah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah terbagi menjadi dua. Yang pertama, jamaah yang dimaksud adalah jamaah ideologi. Artinya apa? Artinya yang dimaksud jamaah di sini, kalau dari sisi ideologi, kita berusaha mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi yang dimaksud jamaah itu adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Apa dalilnya? Hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Nabi pernah mengatakan, sataftariku ummati ala thalathin wa sab'ina firqah, kulluha finnari illa wahidah, wahiyal jamaah. Nabi bersabda, umatku akan berselisih menjadi 73 golongan, 72 diancam, atau semuanya diancam masuk neraka. Sekali lagi, diancam. Diancam. Oleh karena itu, tidak pasti orang yang jelas-jelas menyimpang pasti masuk neraka. Ini adalah kaidah Ahlus Sunnah. Jadi Ahlus Sunnah membedakan antara penyimpangan dan pelaku penyimpangan, kesalahan dan pelaku kesalahan. Kesesatan pasti masuk neraka, tapi pelaku kesesatan belum tentu, karena banyak hal yang harus dipikirkan. Jadi diancam masuk neraka kecuali satu golongan. Siapa satu golongan itu? Nabi mengatakan al-jama'ah, jama'ah. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Tirmidzi, Nabi menjelaskan identitas jamaah tersebut. Nabi mengatakan ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, orang-orang yang mengikuti jalanku dan jalan para sahabatku. Jadi yang paling dan ini adalah pentafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau dinilai dari segi ideologi. Kalau dinilai dari segi fisik, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang selalu berusaha menjunjung tinggi persatuan di tengah-tengah umat. Jadi selama masih bisa bersatu, kita harus berusaha bersatu. Kecuali jika bersatu di atas kemaksiatan, di atas kesesatan, yaitu sudah harga mati. Tapi selama kita bisa memberikan sumbangsih kepersatuan dan itu tidak berkaitan dengan maksiat, maka kita harus berusaha bersama jamaah kaum muslimin. Dan termasuk dalam masalah ini adalah bersama pemerintah kaum muslimin yang sah. Itu juga dijelaskan oleh para ulama kita. Jadi sekali lagi, Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang berusaha untuk menjaga persatuan. Menjaga persatuan. Tapi persatuan sekali lagi yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak secara mutlak. Dan ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 103 ketika Allah mengatakan wa'tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah teguh dengan tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Jadi tali Allah harus kita kedepankan. Jadi wallahu taala a'lam. Pertanyaan, apakah kita harus taat kepada fatwa yang dimanipulasi dan kita tahu persis bahwa fatwa tersebut bertolak belakang dengan nas-nas yang sahih atau nas-nas yang valid? Jazakumullah khairan kepada penanya atas pertanyaan. Jawabannya adalah fatwa artinya adalah penjelasan tentang hukum agama dalam sebuah persoalan. Jadi misalnya Ahmad berfatwa, artinya Ahmad sedang menjelaskan hukum agama dalam sebuah persoalan. Nah, fatwa bukan dalil. Fatwa secara umum bukan dalil. Jadi orang yang boleh berfatwa adalah orang yang memiliki kapasitas untuk berfatwa, yaitu para ulama atau ustadz-ustadz atau orang-orang yang memang menguasai ilmu agama dalam bidang tersebut atau masalah tersebut. Nah, fatwa ulama itu bukan dalil. Oleh karena itu para ulama mengatakan, dan ini kaidah, aqwalul ulama tuhtajju laha bil adillah wa la tuhtajju biha 'ala al adillah. Fatwa dari para ulama kita harus didukung dengan dalil, bukan dijadikan alat untuk melawan dalil. Jadi ini yang perlu kita pahami. Perlu kita pahami, dan ini masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 1 ketika Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian melangkahi Allah dan rasulnya. Janganlah kalian mengedepankan perkataan seorang pun juga di atas perkataan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, yang jadi tolak ukur adalah dalil. Wallahu ta'ala alam. Sudah selesai. 1:15. Ya, banyak manusia menentang nas-nas yang sahih dengan berdalil bahwa ad-dinu aql. Apakah derajat dalil? Apakah derajat dari perkara tersebut? Ya, jazakallahu khairan atas kepada penanya pertanyaan. Ad-dinu aql artinya agama itu adalah akal. Dan ulama telah menjelaskan bahwa seluruh dalil yang berbicara tentang akal tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar atau valid. Dan sebaiknya kita merenungkan kemampuan akal kita, jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Jangan kita dengan mudah menolak nas-nas dari Al-Qur'an dan hadis. Kenapa? Karena sebagaimana mata kita punya batas, akal kita pun juga punya batasnya. Dan yang harus kita pikirkan, kenapa bisa ulama kita yang kecerdasannya lebih hebat dari kita dapat menerima dan memahami hadis itu sedangkan kita tidak bisa menerimanya? Kan begitu ya. Antum misalnya bergerak di bidang ekonomi. Ada dua orang yang berbicara dalam sebuah teori ekonomi yang sama. Yang satu profesor ekonomi, PhD. Yang satu tamatan SMP. yang profesor ini mengatakan teori ini bisa diterima, yang lulusan SMP ini mengatakan teori ini tidak bisa diterima. Secara naluri dan fitrah manusia, antum lebih memilih pendapatnya siapa? Ya profesor, kan begitu ya. Begitu juga dalam masalah ini, kok bisa ya Imam Syafi'i bisa menerima, akalnya Imam Ahmad bisa menerima, akalnya Abu Bakar bisa menerima, akalnya Umar bisa menerima, akalnya Imam Bukhari bisa menerima, akal orang zaman sekarang tidak bisa menerima. Kan begitu ya. Jadi ini unik. Akal orang-orang yang sangat cerdas, ulama kita tuh sangat cerdas ya mas kalian. Al-Imam Al-Bukhari kalau belajar ilmu di sebuah kajian seperti ini, beliau tidak pernah mencatat. Beliau tidak pernah mencatat. Nanti beliau catat di rumah. Dan subhanallah, tidak ada satu huruf pun yang tertinggal. Catatannya di mana? Di rumah. Dan yang lebih menakjubkannya lagi, jarak antara rumahnya dan tempat kajiannya selama 1 bulan penuh. Subhanallah, 1 bulan itu data lengket di otaknya jemaah sekalian. Nah, kalau orang seperti itu bisa menerima seluruh ayat, seluruh hadis yang sahih, kok bisa? Orang-orang yang tidak hafal Quran, tidak hafal hadis, kalau hafal pun di luar kepala, lupa semua, tidak di dalam kepalanya, itu dengan mudah, ini gak masuk di akal. Ini gak masuk di akal. Kan akhirannya. Dan jamaah sekalian rahimanillah, kalau kita tidak bisa memahami nasnya, jangan Al-Quran yang disalahkan, akal kita yang dipertanyakan. Kayak misalnya anak-anak sekolah ikut UN, lalu dia tidak bisa mengerjakan soal, yang disalahkan siapa? Masa dia menyalahkan, bu, ini kayaknya soalnya gak relevan nih, bu. Gak mungkin, jamaah sekalian. Yang disalahkan otaknya. Kan begitu. Ini yang harus kita perhatikan. Jangan disalahkan soalnya. Yang disalahkan dirinya, kenapa gak rajin belajar? Kenapa tidak semangat dalam mengulang pelajaran dan seterusnya? Dan jemaah sekalian, kalau akal yang dijadikan parameter, pertanyaan sederhananya, akalnya siapa? Karena kita, kalau kita sudah menjadikan akal sebagai parameter, kita akan beralih dari ranah objektivitas ke ranah subjektivitas. Karena setiap akal berbeda. Akal saya berbeda dengan akal bapak-bapak. Kan begitu. Jadi kalau ini gak masuk akal, pertanyaannya, akal siapa mas? Akal saya bisa terima kok. Jangan-jangan akal mas kalian bermasalah. Jadi jemaah sekalian, kalau mengatakan dalil ini tidak masuk akal, akalnya siapa yang kita jadikan tolak ukur? Kenapa akal Abu Bakar bisa menerima, sedangkan akal orang zaman sekarang tidak bisa menerimanya? Ini kan cukup unik ya. Jadi kalau hadis itu gak masuk akal misalnya, atau ayat itu masuk akal, baru bisa diterima kalau seluruh manusia menyepakati hal tersebut. Nah ini baru benar, ini gak masuk akal mungkin. Atau seluruh orang cerdas menyepakatinya. Tapi kalau subhanallah, dia bukan ulama, dia bukan orang yang punya background agama lalu berbicara, maka tidak benar jemaah sekalian. Oleh karena itu Ibnu Hajar mengatakan, man takallama fi ghairi fannihi atta bil ajaib. Apabila orang sudah berani berbicara di bukan bidangnya, maka dia akan membuat keajaiban-keajaiban dunia yang baru, kata beliau. Artinya begitu. Jadi mari kita hargai spesialisasi. Yang jadi masalah pada hari ini, di hampir seluruh bidang spesialisasi dihargai. Kan begitu ya. Kecuali di bidang agama, semua bisa jadi ustaz, semua bisa jadi guru ngaji, semua bisa jadi pak kiai. Kan begitu. Yang penting retorikanya enak, yang penting lucu misalnya. Kan begitu zaman sekalian. Semua bisa jadi ustaz, semua bisa berfatwa. Subhanallah. Orang yang baru tobat bisa jadi langsung jadi ustaz. Orang yang pensiunan bidang otomotif, nulis buku tentang agama, semua bisa. Jadi kita harus menghargai spesialisasi. Sebagaimana di bidang ekonomi ada spesialisasi, di bidang kesehatan medis ada spesialisasi, begitu juga di bidang agama, seharusnya ada spesialisasi. Oleh karena di beberapa negara, orang kalau mau ngisi kajian itu harus punya SIM dulu ya mas kalian, surat atau SID kalian, surat izin dakwah misalnya. Kan begitu, enggak setiap orang bisa berbicara seperti pada hari ini di negeri kita. Tapi itu memang PR kita bersama, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada setiap kaum muslimin. Jadi maksud kita ketika menjelaskan masalah ini atau sedikit membantah masalah ini, bukan karena kita benci dengan dia, tapi ini tanggung jawab karena Allah memerintahkan kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan lisan kita tidak boleh kering dari doa agar seluruh kaum muslimin diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Aku lupa lihada wa astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.